apa kabar? Semua sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dalam permainan Betet King Kong. Nah, hari ini Tata akan menemanimu belajar menyanyikan lagu Permainan Betet King Kong. Tata, ayo ke sini. Shalalalalalala. Hai teman-teman, aku Tata. Aku senang sekali menyanyi. Shalalalalalala. Anak-anak, Tata akan menyanyikan lagu berjudul Betet King Kong. Dengarkan baik-baik ya. Bagus. Anak-anak, kalian akan menyanyikan lirik lagu permainan Betet King Kong baris demi baris. Tirukan setelah Tata ya. Kalian siap? Ayo kita mulai. Betet King Kong sebesar gong. Gongnya hilang, camcau gula kacang, simsalabim hilang. Anak pintar, kalian akan menyanyikan lagu permainan Betet King Kong bersama Tata. Ayo, bangkit berdiri. Bernyanyilah dengan suara keras dan penuh semangat ya. Kita dengarkan sekali lagi ya. Betet King Kong sebesar gong. Gongnya hilang, camcau gula kacang, simsalabim hilang. Anak-anak, kalian telah menyanyikan lagu permainan Betet King Kong dengan penuh semangat. Tepuk tangan untuk semua. Anak pintar, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa dalam lagu permainan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kawan-kawan kita bermain bersama.